Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah mengucapkan hamdalah membaca salawat untuk Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat serta berwasiat takwa, saya ingin mengajak hadirin semuanya untuk berilmu sebelum beramal. Tadi sudah disinggung oleh Mas Faris. Di mana kajian kita pada malam hari ini kita beri judul fiqih Ubhiyah. Kalau selebaran yang tersebar diberi judul kajian bedah kurban, itu adalah karena istilah kurban sudah terlanjur akrab di telinga kita. Padahal sebenarnya istilah kurban itu istilah yang salah. Karena kata kurban itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sementara bentuk-bentuk dari mendekatkan diri kepada Allah itu hanya itu bukan hanya dengan menyembelih binatang uhiyah, tetapi sholat juga merupakan bentuk atau upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membayar zakat juga, melaksanakan ibadah haji juga, semuanya adalah dalam rangka kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah uhiyah. Makanya hari rayanya disebut dengan hari raya Idul Adha. Tapi karena sudah terlanjur salah kaprah, ya kita sebut kurban, tetapi maksudnya uhiyah. Ya, karena sudah terlanjur salah kaprah tadi, ya wis ora apa-apa. Sing penting maksudnya bener. Kalau katanya para ulama, la musyahadah fil istilah, tidak usah bakhil-bakhil kalau urusan istilah, yang penting substansinya benar, hakikatnya benar. Semoga setelah kita mengkaji fikih ruhiyah pada malam hari ini, kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah uhiyah ini atau menyembelih binatang uhiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sebenarnya uhiyah itu? Kalau judul kita adalah fikih uhiyah, uhiyah itu sendiri sebenarnya apa? Para ulama memberikan penjelasan kepada kita bahwa uhiyah itu adalah binatang ternak yang berupa domba, kambing, sapi atau unta yang disembelih setelah dilaksanakannya sholat Idul Adha dalam rangka kurbanan mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya sekali lagi upaya mendekatkan dirinya tentu bukan hanya dengan menyembelih binatang uhiyah, tetapi sholat idnya sendiri sebenarnya juga merupakan bentuk upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah kalau bapak-bapak setelah mengikuti kajian ini, ibu-ibu juga, saudara-saudara semuanya, mulai mengubah istilah dari kurban yang sifatnya umum menjadi udhiyah yang sifatnya khusus, itu tentu saja bagus sekali, walaupun agak sulit untuk diucapkan. Perlu dilatih lidah kita, ya. Karena ini sekaligus untuk melatih lidah kita mengucapkan huruf yang paling sulit diucapkan, yakni huruf bad, ya. Ubhiyah. Nanti sambil dilatih lebih fasih lagi, nanti hikmahnya jadi banyak. Binatang udhiyah ini boleh disembelih pula. Kalau tadi yang pertama disebutkan disembelih setelah sholat Idul Adha, dijelaskan oleh Rasulullah SAW boleh disembelih pula pada hari Tashrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Untuk tahun ini tampaknya di Indonesia akan ada dua pelaksanaan sholat id. Yang pertama, yang lebih dulu adalah yang akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang mengikuti istihadnya bapak-bapak yang ada di Muhammadiyah, yakni akan mengerjakan sholat pada tanggal 23. Menurut mereka tentu saja tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 23 September, sedangkan kebanyakannya adalah akan melaksanakan pada tanggal 24 serentak, termasuk pelaksanaan di Saudi, di Makkah, di Madinah juga tanggal 24. Ya, kita sudah cek kemarin kepada teman-teman yang menjalankan ibadah haji, ternyata mereka baru melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 23, dan hari akhirnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 24 September. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau di antara bapak-bapak ada yang patungan sapi. Patungan sapi yang 6 orang dari bapak-bapak yang mengikuti istihadnya Muhammadiyah, sedangkan yang satu berpendapat mengikuti keputusan dari Mahkamah Ulia di negara Arab sana. Nah, karena 6 banding 1 di Indonesia biasanya dimenangkan yang 6, terus sapinya disembelih pada tanggal 23. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, meskipun memang yang paling afdol ibadah udhiyah atau menyembelih binatang udhiyah ini dilaksanakan setelah melaksanakan sholat id, tapi kalau ini tidak utuh, yang satu berpendapat dan rusak besok, yang 6 berpendapat sekarang sudah sah, maka 7-7 jadi tidak sah kalau disembelih pada hari di mana salah satu berpendapat tidak sah. Makanya saya sangat setuju sekali dengan himbauan dari Muhammadiyah, dari pusat yang setahu saya, yang menyarankan agar menyembelihnya nanti di hari yang sama, yakni pada tanggal 24, yang itu juga hari Tashrik, ya. Hari di mana boleh menyembelih binatang udhiyah, masih boleh menyembelih binatang udhiyah, supaya semuanya sah. Kalau misalnya nyembelih kambing pun, nah, kambing kan memang satu orang satu, lalu manggaan. Atau satu orang berudhiyah sapi, ya enggak apa-apa, monggo. Ya kalau keyakinannya seperti itu, terus kita diantri walaupun kita tidak punya keyakinan yang sama, sesungguhnya dagingnya tetap halal. Nanti boleh dimasak untuk berbuka puasa. Karena kan buat yang bukan mengikuti istihadnya Muhammadiyah, hari itu masih tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, di mana kita menjalankan puasa atau siang Arafah. Nah, boleh berbuka puasa yang sudah pakai daging kambing atau sapi yang diberikan oleh bapak-bapak dari kalangan yang mengikuti istihadnya Muhammadiyah. Jadi tidak apa-apa, halal nanti kalau ada yang nganter. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hukum udhiyah. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa hukum udhiyah ini adalah sunnah akad, kecuali menurut para ulama madzhab Hanafi, di mana mereka mewajibkan. Jadi kalau kita mengenal dalam Islam itu ada empat madzhab fikih: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Madzhab Hanafi, madzhab yang paling tua, menyatakan bahwa hukum berudhiyah itu wajib. Sedangkan menurut yang lain, hukumnya sunnah muakkad. Dalilnya sama. Belum saya beri syakul ini ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man wajada sa'atati ayyudhahiyya falam yudhahi falayahdurana musallana. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Barang siapa yang mendapati kelapangan, punya uang atau punya binatang yang dapat disembelih tadi, biri-biri atau domba, kambing, sapi atau unta, dia punya keleluasaan untuk melaksanakan udhiyah tapi dia tidak melakukannya, falayahdurana musallana, jangan hadir di tempat kami melaksanakan sholat. Hadis ini dipahami oleh para ulama madzhab Hanafi sebagai hadis yang menunjukkan wajibnya hukum udhiyah. Sementara menurut madzhab yang lain itu menunjukkan tidak wajib. Kenapa? Ya masing-masing punya alasannya. Bukan di sini tempatnya saya menjelaskan. Intinya lah monggo. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa udhiyah ini diamalkan bisa atas nama pribadi. Pak Sugeng satu misalnya, istrinya Bu Sumi misalnya satu, putra putrinya tiga, kemudian pada hari raya membawa 5 ekor kambing, satu atas nama Pak Sugeng, dua atas nama Bu Sumi, tiga atas nama putra putrinya, boleh, bagus. Tetapi sekurang-kurangnya itu dilaksanakan oleh Pak Sugeng sebagai kepala keluarga. Jadi ini ibadah seperti ibadah fardu kifayah, sunnah muakkad kifayah, tapi kifayahnya bukan terhadap seluruh kaum muslimin, tapi terhadap satu keluarga. Minimal seorang kepala keluarga dia membawa satu binatang udhiyah atau sepertujuh dari sapi yang dijadikan sebagai binatang udhiyah, di mana dijelaskan bahwa pahalanya nanti akan sampai kepada seluruh anggota keluarga. Misalnya ada masih Pak Sugeng saja lah, ini wonten Pak Sugeng nama wonten lagi. Boten nggih, alhamdulillah. Nek wonten kula mboten kepenak nggih. Misalnya Pak Sugeng istrinya 4. Misal. Terus masing-masing istrinya itu punya anak 10. Wah, kemen. Ya ukur misalnya loh ya. 10 tambah 4 pinten? 10 kali 4 pinten? 40 tambah 4, 44 tambah Pak Sugengnya 45. Datang ke tanah lapang atau ke masjid atau ke tempat di mana binatang udhiyah disembelih, membawa seekor domba cilik. Cilik neng sudah memenuhi syarat. Karena yang penting adalah memenuhi syarat. Karena bicara tentang wajadah sa'atan tadi, itu adalah kalau memang kita sudah dapat, sudah sampai kemampuan pada batas minimalnya, yaitu harus kita lakukan, seyogianya kita lakukan. Tentu lebih besar, lebih baik, tapi sekurang-kurangnya kalau kita memang mampunya, baru yang paling kecil dan paling murah, yaitu yang kita laksanakan. Nah, izin membawanya ke panitia boleh dewe. Apalagi tadi ya, kambing domba cilik umure lagi 6 sasi sing arep mangan wong 45. Itu nek dibagi sama tetangga, tanggane gore itu. Katanya anu isi ususe. Bukan Mas ya. Janganlah masuk isi ususe Mas. Jadi poinnya adalah bahwa ini ibadah atas nama satu kepala keluarga, dilaksanakan oleh satu kepala keluarga atas nama seluruh anggota keluarga. Karena Rasulullah juga seperti itu. Hada anni wa an ahli baiti, kata Rasulullah. Ini ya Allah, udhiyah atas namaku dan atas nama keluargaku. Sudah sah dan pahalanya sampai kepada seluruh anggota keluarga. Meskipun sekali lagi kalau atas nama pribadi-pribadi itu tetap sah juga dan bagus, ya, dan bagus. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini minimal ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ala ahli kulli baitin udhiyatun, disunnahkan atas setiap satu rumah itu menyembelih satu binatang udhiyah minimal. 2 boleh, 200 monggo. Nek sugih tenan ora apa-apa. Ini tentang hukum udhiyah. Berikutnya tentang syarat umur. Tadi sudah saya singgung bahwa syarat untuk domba itu minimal 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Berarti mungkin kapan mulai tahun ini bapak-bapak yang merasa belum mampu, coba pelihara domba sampai berumur 6 bulan itu besarnya seberapa kira-kira? Saya kira tidak seberapa besar ya. Tapi karena dia sudah memenuhi syarat, maka dia sudah sah. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa sebenarnya tidak ada syarat binatang udhiyah itu harus berjenis kelamin jantan. Tidak ada. Betina tidak ada masalah. Nah, maka bagi yang sudah, bagi yang kemarin merasa tidak mampu dengan menghadiri majelis pada malam hari ini, bisa jadi merasa mampu. Syukur golek wedhus tunggo umur 6 sasi betina lagi, itu kayaknya uang ada. Mungkin kemarin kata teman saya itu 1 juta itu sudah dapat. Karena domba itu biasanya relatif kecil karena memang syaratnya baru 6 bulan ya. Dan tidak harus jantan. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa kalau kita merasa punya keyakinan mampu untuk nyaur utang, punya penghasilan tetap misalnya, itu dianjurkan untuk utang nek saiki orang duit-duit. Misalnya gajinya sekian, ketoknya bersaksi iso menyisihkan 100 ribu misalnya. Setahun kan sudah 1.200.000 ya, sekarang pinjam sama kawan yang bayar ganti, aku harap berudhiyah nyilih duitnya 1.200.000 tak balik ini bersaksi 100 ya boleh ya. Menurut Imam Ahmad boleh, kenapa? Itu syiaron ya. Untuk syiar ya. Insyaallah 1.200.000 sudah dapat itu domba betina umur 6 bulan, bahkan bisa jadi lebih umurnya, atau bahkan sudah dapat yang jantan. Kalau misalnya merasa kayaknya lebih bagus kalau jantan, karena jantan itu dagingnya lebih apa namanya, lebih keset karena rajin jalan-jalan kan, pola yang jantan itu biasanya. Kambing, kalau kambing minimal 1 tahun. Jadi ukurannya bukan giginya sudah patah atau belum, ganti atau belum, karena itu bisa dibikin. Karena sekarang ada penjual-penjual kambing dan sapi yang nakal ya. Itu dia menyakiti kambing dan sapinya dengan cara dicopot giginya, sehingga orang yang beli mengira always well gitu. Padahal syaratnya itu bukan gigi yang patah, syaratnya umurnya minimal 1 tahun. Nah ini kan ada makanan-makanan sentrat supaya badan cepat kelihatan gede. Kalau belum memenuhi syarat umur, walaupun badannya gede, belum sah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Makanya nanti kalau kita beli, pastikan umurnya sudah cukup. Atau kalau ini sebenarnya membuka lahan bisnis berarti ya. Oh, ini kalau yang mengadakan atau yang menjual adalah emas, ini terpercaya dia. Insya Allah kambing yang dijual pasti sudah berumur 1 tahun misalnya. Kemudian kalau sapi minimal usianya adalah 2 tahun dan harus dipastikan memasuki tahun ketiga. Kemudian untuk unta, nah ini tidak ada di sini ya, minimal 4 tahun. Katanya ada di Gembira Loko, tapi nanti dimarahi sama petugas kebun binatang ya kalau di sini. Ya. Kalau tadi syarat umurnya, sekarang syarat pada binatangnya. 1 tidak boleh buta, 2 tidak boleh pincang, 3 tidak boleh kurus dan sakit, juga tidak boleh pecah tanduknya sampai pangkalnya, dan tidak boleh hilang hidungnya. Bagaimana kalau binatangnya memang tidak punya tanduk? Tidak apa-apa kalau begitu, karena pada asalnya tidak punya tanduk. Tapi kalau punya tanduk terus runtuh-runtuhkan patah, itu tidak sah nanti jadinya kalau dijadikan binatang udhiyah. Kalau nekat bagaimana? Ya tetap halal dagingnya, nilainya jadinya bukan udhiyah, nilainya sedekah dan hadiah. Karena memang biasanya orang yang melaksanakan ibadah udhiyah ini membagi dagingnya menjadi 3. 1 untuk dimakan sendiri, 1 bagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin, 1 bagian lagi untuk dihadiahkan kepada teman-teman dan orang-orang yang dia hormati biasanya. Ya. Dimakan, disedekahkan, dan dihadiahkan. Isyaratnya ini, maka perlu diperhatikan. Kemarin saya diamannya, Ustaz, kalau misalnya kita pas beli sapi diturunkan dari truk, sapinya lompat terus kakinya patah, sudah terlanjur transaksi, gimana Ustaz? Boleh enggak dijadikan sebagai binatang udhiyah? Ya enggak boleh secara hukumnya. Lalu terus bagaimana? Ya kalaupun tetap disembelih sebagai tadi sedekah dan hadiah, tidak mendapatkan nilai pahala udhiyah ya, digoleki hati. Ini memang agak repot ya. Tetapi memang hukumnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. disunahkan mengambil maksimal. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Maksimal sepertiga bagian untuk diri dan keluarga. Kalau lebih banyak bagaimana? Separuh misalnya. Monggo. Kalau dimakan semuanya untuk keluarga, ya ora apa-apa. Ning leh beleh aja. Diserahke panitia gurur apa? Ribet-ribeti ya. Ini punya saya. Beleh dikuliti, wis tak go muleh. Abeh arep tak masak, keluargaku 45 kok. Ya bolehnya sih boleh, kelihatannya kok kurang wangun gitu. Nek memang mau dimakan oleh diri dan keluarganya tok, mbak wis dibeleh neng omah wae, gak usah dibawa ke luar gitu. Tapi secara hukum keabsahannya memang sah, tapi tidak mendapatkan pahala mengerjakan sunnah. Sunnah dalam hal pembagian, di mana untuk pembagian sunnahnya maksimal sepertiga bagian untuk diri dan keluarga, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga lagi untuk hadiah. Para ulama menjelaskan semakin sedikit yang diambil untuk diri dan keluarga semakin baik, tapi tetap sebaiknya ngambil. Karena memang sunnah dari melaksanakan ibadah uhdiyah itu adalah makan dari sebagian daging binatang uhdiyahnya. Kalau anu gimana Ustaz? Kalau misalnya gak doyan kambing atau darah tinggi, ngomong sama panitia, "Mas, aku ra doyan kambing, ini ku kurban kambing. Engko dijoli daging sapi ya Mas ya. Jatahe piro to Mas engko nek aku kurban?" "Anu Pak, jatahe kalih kilo." "Makai men. Nek kambing ya sampel siji dihitung, ditimbang berapa on nanti ditukar sama daging sapi ya Mas ya." Boleh apa tidak begitu? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia telah melakukan semacam jual beli. Barter itu kan juga jual beli. Sementara binatang udhiyah itu bagi si mudhi, bagi orang yang berkurban, kalau pakai istilah kita, itu dia tidak boleh menjualnya. Kalau yang menerima, misalnya bapak-bapak ada yang berprofesi sebagai penjual tahu bakso atau bakso cilok tapi mengandung daging, dikasih daging gitu ya, dapat dari beberapa masjid daging sapi 3 kilo misalnya, boleh nggak dibikin bakso lalu dijual? Boleh, nggak apa-apa, karena dia bukan mudhi, dia bukan orang yang berkurban kalau kita pakai bahasa ini. Tapi bagi si mudhi, bagi orang yang berkurban, maka dia tidak boleh menjualnya sama sekali. Tidak boleh menjual kulit atau bagian apapun bagi mudhi, bagi orang yang berkorban. Dia tidak boleh menjual bagian apapun, kepala, kulit, jeroan, kaki, tidak boleh dia jual. Sedangkan orang yang mendapatkan sedekah dia, dia boleh melakukan apa saja. Mau dijual, mau ditukar, kalau dia bukan mudhi, bukan orang yang berkorban, bukan orang yang berudhiyah, maka tidak masalah. Lah kok ketoke malah penak sing anu ya. Penak sing nopo ya? Ya penak ning dunya. Insyaallah di akhirat nanti penak yang mudhi yang berkorban, pahalanya besar. Lebih besar daripada sedekah dan hadiah. Karena apa buktinya? Buktinya bagi yang menjualnya, dia tidak mendapatkan pahala udhiyah, tapi dia cuma mendapatkan pahala sedekah dan hadiah. Begitu. Maksudnya pahala bersedekah dan pahala memberi hadiah kepada orang lain. Nah, termasuk yang perlu diperhatikan di sini juga adalah seringkali di tempat di mana dilaksanakan udhiyah di situ ada panitia. Itu oleh panitia kulitnya dijual begitu saja. Padahal panitia ini sebenarnya statusnya adalah mewakili orang yang berkurban. Maka itu tidak diperbolehkan. Kalau kemarin karena belum tahu tidak apa-apa, moga-moga tetap diterima. Tapi setelah hari ini, karena orang, karena panitia itu memang dia niatnya membantu dan dia mewakili orang yang berkurban, maka dia tidak boleh menjual kulit. Dan terus pripun? Bapak-bapak ibu-ibu bisa menghubungi panti asuhan, panti asuhan. Panitia menghubungi panti asuhan mana atau apa? Mungkin terima enggak Mas apa Mas? Kalau terima, apel sama apa? Mas, ini ada kulit nampak merah. Biar lebih bersih. Biar lebih terjamin diterima. Atau kalau tidak begitu, biasanya kan ada rapat kepanitiaan. Nah, pas rapat itu takmir memutuskan membuat dua kepanitiaan. Panitia yang pertama, panitia yang mewakili para pekurban dalam hal nyembelih, nguliti, dan membagi-bagi. Satu panitia kecil lagi, dia mewakili para penerima. Kerjanya apa? Yang pertama mendata siapa calon penerima uang kulit. Didata, terus didatangi, terus diminta kerelaannya untuk diwakili. Kalau enggak rela gimana Ustaz? Coret namanya, nanti enggak usah dapat uang. Pasti semuanya mau nanti ya. Sopo itu segera gelem duit. Tentu saja tidak boleh yang mudhohi ya. Walaupun miskin, tapi kalau dia membawa kambing yang mudhohi, dia tidak boleh mendapatkan uang kulit dari binatang udhiyahnya. Jadi beberapa hari sebelum hari raya bisa mereka dikumpulkan atau setelah sholat Jumat, karena biasanya hari Jumat kan yang ramai ya, berdiri panitia kecil tadi menyampaikan, bapak-bapak ini ada beberapa nama yang sudah saya hubungi dan mohon kerelaannya untuk saya wakili dalam menerima kulit binatang udhiyah. Setuju nggih? Nah, kalau sudah setuju, nanti pada hari H panitia satu bekerja tadi menyembelih, menguliti, dan bagi-bagi. Panitia dua mengambil kulit untuk dijual, dia atas nama para penerima kulit. Karena kalau harus dipotong-potong dulu, diserahkan kepada fakir miskin, terus didol, itu ora payu. Kalaupun payu regane murah banget. Tapi bisa jadi juga ya, ada sebagian dari kaum muslimin yang mau memasak kulit, terutama kalau daging udhiyah yang didapat tidak seberapa banyak. Tapi trennya semakin kesini kayaknya karena kesadarannya semakin besar, semakin banyak daging wayake ngopo mangan kulit. Ada yang seperti itu. Karena pernah terjadi di, saya pernah waktu itu di Jakarta, itu kulitnya dipotong-potong. Jadi satu orang mendapatkan jatah kulit segini. Ya kebanyakan dibuang, tidak dimanfaatkan. Nah, makanya solusinya tadi diwakili saja, minta kerelaannya untuk diwakili. Nanti kalau sudah jual, uangnya dibagi rata untuk mereka genggo tambah tubuh bumbu. Ya, itu insya Allah salah satu solusinya. Kalau tidak mau repot, panggil apa atau serahkan ke panti asuhan ataupun pondok pesantren yang ada di sekitar bapak-bapak, umumnya mereka menerima. Tukang jagal atau panitia tidak boleh diupah dengan apapun dari udhiyah. Maksudnya bukan berarti tidak boleh diberi daging sama sekali, Yang tidak boleh adalah kalau diistimewakan. Bapak-bapak panitia membentuk diri sebagai panitia niatnya untuk membantu kan? Bapak-bapak ketika membentuk diri sebagai panitia, saya yakin tidak ada niatan untuk diupah dengan daging atau kepala atau mendapatkan uang kuliah. Pasti niatnya ikhlas lillahi ta'ala, ingin membantu para mudhohi dan meninggikan syiar Islam. Pasti tujuannya itu. Maka kita harus selalu ingat niat solih kita, niat baik kita. Jangan kita ubah, jangan kita ganti. Zaman Nabi dulu, kalau memang tukang jaga, tukang menyembelih, tukang menguliti itu minta dibayar, Nabi mengeluarkan biaya dari kantong beliau sendiri. Maka kalau memang di satu tempat diperlukan biaya untuk tukang jagal atau panitia, boleh menarik biaya dari para mudhohi. Kambing dipungut 50.000, sapi misalnya ya berapa ya sapi? Ya 50 kali 7 misalnya kan 7 orang ya, misalnya ini loh. Wong karena memang butuh tenaga orang lain, nek mengeluarkan biaya, saya pikir itu sesuatu yang wajar juga, begitu. Ya. Tapi kalau bapak-bapak semuanya ikhlas lillahi ta'ala, tentu saja itu lebih baik, melancarkan program dan meninggikan syiar Allah, yakni melaksanakan ibadah menyembelih binatang udhiyah. Terus boleh pulang membawa daging apa tidak? Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, boleh dengan catatan tidak diistimewakan daripada yang lain. Termasuk juga ini sering ditanyakan, biasanya kambing atau sapi yang disembelih pertama kali langsung diambil sebagian dagingnya dimasak untuk nanti dinikmati ketika jam makan siang. Bolehkah itu dilakukan? Kalau yang makan khusus panitia, yang lain tidak boleh ikut, maka tidak boleh. Tapi kalau semua yang mau ikut boleh, boleh makan maksud saya ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang ikut membantu, yang tidak ikut membantu, semuanya boleh makan, maka itu diperbolehkan karena itu bukan bermakna upah. Tapi kalau itu yang makan khusus buat panitia, nah itu maknanya upah. Ini yang perlu kita perhatikan ya, supaya semuanya jadi sah di dalam menjalankan ibadah ya. Kemudian sunnah bagi mudhohi, jadi sudah selesai mengenai. Jadi kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Sunnah bagi mudhohi, orang yang berdoa pada apa saja sunnahnya. Yang pertama, ini sudah terlambat kalau hari ini sebenarnya ya, ini tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan bulu-bulu atau mencabutnya sejak tanggal 1 Dzulhijjah, berarti sejak hari Selasa. Ini sekarang hari Rabu sejak kemarin ya. Ya, kalau niatnya baru sekarang ya sejak sekarang, karena mungkin kan baru setelah kita beri penjelasan tadi, wah aku nek gur sak yuto ketoke duwe iki. Kalau tambah ke golek ke utangan sithik ya nyore insyaallah mampu. Dan sesuk golek kambing apa domba betina yang umurnya 6 bulan insyaallah dapat. Nah, berarti mulai besok jangan potong kuku, jangan potong rambut, kumis dan lain sebagainya. Sampai selesai binatang kita disembelih atau selesai sampai masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Sunnah berikutnya adalah menyembelih sendiri. Ini kalau bisa. yakni kalau dapat melakukan dengan baik. Nek tidak, mendingan biar tukang jagal atau bapak-bapak yang biasa menyembelih, biar yang menyembelih sementara dia menghadiri atau menyaksikan ketika binatang udhiyahnya disembelih. Saat menyembelih hendaklah menghadap kiblat sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadihi minka walaka. Ini kalau atas nama sendiri. Kalau atas nama sendiri dan keluarga, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadihi anni wa an ahli. Bojo papat, anak 40 dapat bagian semua. Kalau menyembelih atas nama tetangga karena dimintai tolong, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sugeng wa ahlihi. Ustaz, apa harus membaca ini? Ini sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita lafalkan, Ustaz? Karena memang Rasul mencontohkan seperti itu. Sama seperti menjalankan ibadah haji. Ketika sampai di miqat, mandi pakai pewangian di badan, kemudian pakai baju ihram, kemudian membaca labbaik Allahumma hajjan atau umrotan, tergantung kita melaksanakan haji atau umrah. Nah, di sini untuk udhiyah juga begitu, ketika menyembelih baca Bismillahirrahmanirrahim, hadihi. Nah, yang mana dulu? Apakah yang pertama atas nama diri sendiri, atau yang kedua atas diri dan keluarga, atau yang ketiga atas diri seseorang dan keluarganya? Nek sapi pripun? Ya sebut tujuh-tujuhnya. An Pak Sugeng wa Pak Marwan wa Pak sapa ngantek pitu wa ahlihim, ya, dan keluarga mereka, baru disembelih begitu, ya. Ini sunahnya memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa dikirim ke nomor ini. Ini nomor saya. Mohon kalau misalnya jawaban pertanyaan tidak segera mendapatkan jawaban, harap bersabar, karena kadang-kadang saya harus mencari jawaban dulu, bertanya kesana kemari, membuka catatan-catatan lama dan sebagainya untuk mendapatkan jawaban, karena saya juga manusia biasa yang sangat sering dihinggapi penyakit lupa. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka sekarang untuk sesi tanya jawab. Mungkin masih tersisa pertanyaan-pertanyaan, ya, berkenaan dengan masalah udhiyah ini. Mohon maaf.